Mitra bisnis, Kontan menulis, pemerintah sedang menyusun aturan baru bagi pabrik-pabrik dalam mewujudkan industri yang ramah lingkungan. Nantinya aturan tersebut akan mewajibkan pabrik menggunakan bahan baku, desain produk, dan juga teknologi yang ramah lingkungan. Di sisi lain, saat ini teknologi ramah lingkungan masih relatif mahal, sehingga dikhawatirkan tidak semua pengusaha akan mampu menerapkan aturan tersebut. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Kadin Komite Agro dan Kimia Industri, Ahmad Wijaya. Pak Ahmad, bukankah industri yang ramah lingkungan umumnya berbiaya tinggi? Tidak, sebetulnya tidak. Go green itu istilahnya gini, bahasa Indonesia kan daur ulang. Nah, daur ulang itu bagi industri keramik dari yang namanya sisa glasur, sisa lumpur semua, kemudian sisa bekas keramik yang kita produksi semua, itu dari hulu sampai ke hilir kita bisa didaur ulang, kita nggak pernah buang. Karena terutama di glasur yang buat mengkilap itu setetes aja hitungannya mahal. Jadi kita selalu nampung daur ulang lagi. Sampai ke air cuci kita balikin. Berarti industri keramik sudah siap ya Pak? Oh sudah, banyak yang punya ISO 14000 ramah lingkungan. Go green itu bahasa Indonesia yang zaman dulu namanya daur ulang. Kita sudah daur ulang, cuman bagi industri-industri lain ya. Ini saya mau tambahkan, industri-industri lain itu adalah yang belum memakai bahan energi ramah lingkungan. Bagaimana dia go green? Yang masih pakai solar, pakai residu, belum pakai gas. Sedangkan gas itu merupakan energi yang masih langka di Indonesia. Program pemerintah mana nyambung. Go green-nya artinya kan ramah lingkungan. Energinya sendiri aja belum go green yang disuplai. Masih pakai residu, ampasnya solar. Solar masih dipakai tinggi. Kapan kita go green? Other industry. Kalau kita sih sudah pakai gas, jadi nggak ada masalah. Kita go green-nya udah duluan. Nah, apakah di industri keramik masih terjadi kesulitan dalam mendapatkan gas? Kita sudah ada jaminan pasokan, jadi tidak ada masalah, dan kita tidak bisa produksi tanpa gas. Sudah tidak bisa, nggak ada energi alternatif. Jadi pemerintah itu memang selalu memprioritaskan kita, memprioritaskan pupuk, memprioritaskan juga besi atau baja. Itu tiga industri yang tidak bisa dibuang segitu saja dengan energi go green, memang ada. Apakah produk yang go green sudah menjadi sebuah persyaratan, Pak Ahmad? Kita itu kan ada namanya eco label kan. Ekspor ke Amerika, Eropa, sama Australia sudah eco label. Eco label itu istilahnya go green. Bukan penekanan, prasyarat yang harus kita ikutin. Kalau kita tidak mengikutin, artinya kita tidak bisa menyamakan harga penjualan yang go green. Jadi kita jual yang di bawah harga, ya rugilah kita. Jadi tidak didesak, tapi kita harus menyamakan sebuah prasyarat yang memang sudah di garis bawain oleh negara yang bersangkutan, terutama Eropa sama Amerika yang go green. Kita tidak merupakan tekanan, tapi bagian daripada kita harus apply mengikuti. Kenapa? Karena harganya bagus. Begitu you go green, harga you sekian. Yang nggak go green, harganya di bawah jauh sekali. Mendingan nggak usah ekspor. Eco labelnya nggak ada gunanya. Yang kita cari adalah dagingnya kan. Harga yang baik itu kan dagingnya, jangan cari tulangnya dong. Demikian Ahmad Wijaya. Saya Kiki Wijaya.